langsung saja kita bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillah. Alhamdulillah, semoga Ustaz Muhammad As-Samed Hafidullah dan keluarga selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Amin. Masya Allah. Mau tanya Ustaz, kenapa umumnya setiap orang yang melakukan poligami dipandang negatif? Pertanyaan pertama. Ini yang kedua, apa saja keutamaan poligami jika dikerjakan sesuai syariat? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Wa fikum barakallahu wa iyyakum jazakumullahu khairan. Kalau pertanyaan kenapa umumnya setiap orang melakukan poligami dipandang negatif, maka jawabannya wallahu taala alam, perlu ditanyakan pada mereka kenapa mereka membenci. Tapi kita bisa menduga beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena memang tidak mengerti. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Quran sekian banyak ayat menyatakan bahwa kebanyakan manusia tidak mengerti. Aktsaruhum la ya'lamun. Aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka tidak suka kebaikan dan kebenaran. Atau aktsaruhum fasiqun. Kebanyakan mereka orang-orang fasik itu. Jadi mayoritas tidak suka, ya wajar, karena mereka kebanyakan seperti itu. Kemungkinan kedua, bisa jadi sudah terjadi di daerahnya atau di lingkungannya beberapa kejadian poligami justru berakhir dengan pergantian, bukan poligami, pergantian istri. Poligami itu kan istri satu jadi istri dua, jadi tiga atau empat. Tetapi kalau diganti yang pertamanya cerai, berarti ganti istri, itu bukan poligami, tetap satu. Dia tadinya mau poligami, tetapi terjadilah entah kejadian apa di dalamnya, kita gak tahu, tiba-tiba cerai kembali dan tinggal satu lagi. Sehingga akhirnya mereka berkesimpulan dengan kesimpulan sendiri, berarti ini memang poligami itu membuat kehancuran pada rumah tangga dan seterusnya. Padahal tidak demikian. Ini langsung menjawab pertanyaan kedua. Keutamaan poligami jika dikerjakan sesuai syariat, masya Allah, menghidupi seorang wanita dengan menghidupi dua orang wanita, mana yang lebih besar pahalanya? Ikhwanuna azakumullah, menghidupi dalam artian menafkahinya, menjaganya, melindunginya, dan kemudian dia memiliki anak-anak dari setiap istrinya, yang anak-anak itu menjadi dzurriyah salihah. Kalau dia didik dengan baik, jadi dzurriyah salihah. Tetapi kalau dia tidak mendidiknya, kececeran anaknya di mana-mana dan sebagainya, itu juga tidak tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Sehingga barakallahu fikum, kalau poligami dilakukan secara sesuai sunnah, sesuai syariat, niscaya akan banyak kebaikan-kebaikan padanya. Pahalanya akan besar, karena Ibnu Abbas menyatakan, khairukum aktsarukum nisa'an. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya. Dan Rasulullah SAW adalah yang paling banyak istrinya. Allahu Ta'ala alam bisawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bolehkah wanita yang bercadar keluar rumah memakai masker sebagai pengganti cadar? Dan maskernya sudah tertutup rapat, tidak ada sedikitpun wajah yang terlihat. Apakah hal ini boleh? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Tidak boleh. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Bahwasanya masker tidak sama dengan cadar. Apa perbedaannya? Masker itu membentuk wajahnya. Barakallahu fikum. Apalagi masker yang ada kawatnya di atasnya, kemudian diukur seukuran hidungnya, maka akan terlihat dengan jelas bentuk hidungnya. Wah, si fulan mancung. Wah, si fulan gak ada hidungnya, rata maskernya. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun maskernya masya Allah yang tidak seperti itu, sehingga hidungnya tidak terlihat bentuknya, tetapi justru maskernya itu yang seakan-akan membuat hidung baru. Artinya yang tadinya tidak mancung terlihat mancung dengan masker jenis tersebut, begitu. Sehingga barakallahu fikum, cadar itu adalah dia turunkan dari kerudungnya sehingga tidak membentuk wajahnya sama sekali. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menyikapi suami yang sombong, yang tidak mau menerima kebenaran, masih bermudah-mudahan dalam melanggar dalam perkara syariat, seperti membolehkan melakukan praktek riba, membiarkan anaknya bergaul bersama teman dekatnya, lalu diupload foto profilnya, masih menyukai musik, merokok, susah dikasih tahu, keras dan tegas, tapi dalam hal kemungkaran. Barakallahu fikum. Afikum barakallah. Ini apa ini pertanyaannya? Menyikapi suami nan. Ya, mungkin nasihat Ustaz. Gini aja barakallahu fikum. Kalau engkau tidak bisa menasehati suamimu, tidak bisa berusaha untuk menasehati tapi gagal misalnya, yang penting kau sudah menyampaikan dan sudah menasehati. Tinggal yang kedua, apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Paling tidak selamatkan anakmu. Artinya, kalau mereka atau bapaknya membolehkan, kamu yang menasihati anaknya agar jangan mengerjakan yang haram, jangan pakai foto-foto di profilnya, jangan melakukan hal-hal yang maksiat dan seterusnya. Yani engkau menggantikan suamimu untuk mendidik anaknya dengan baik, begitu. Kalau suaminya memang tidak bisa diperbaiki, tetapi kalau bisa dengan berbagai macam cara, tidak harus dengan cara-cara yang kasar, tidak harus dengan cara-cara debat antara suami dan istri, berbantah-bantahan, bisa dengan cara yang lebih lembut, bisa dengan cara menyuruh orang lain, bisa dengan cara memberikan buku bacaan yang bagus atau rekaman-rekaman yang bagus kepada suamimu dan seterusnya. Upaya-upaya yang halal, yang mubah, diupayakan. Dan satu lagi, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga suamiku mendapat hidayah. Semoga aku dan suamiku mendapatkan hidayah. Kalau meminta sesuatu yang baik, utamakan diri kita dulu baru orang lain. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku dan kepada suamiku. Berikan hidayah kepadaku dan kepada suamiku. Berilah kesempatan untuk bertaubat agar dia dimudahkan untuk beramal saleh dan seterusnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, bismillah afan ustaz, butuh bimbingan terkait bab nikah. Keponakan laki-laki rencana akad nikah tanggal 15 di bulan ini. Qadarullah, sekeluarga bergejala COVID. Adiknya yang nakes sedang isolasi di rumah sakit tempat kerjanya hari ini dan puskesmas ada tim swab ke rumah. Kalau positif kemudian harus isoman 2 minggu dan akad nikahnya enggak bisa diundur. Apakah ada fikihnya akad nikah online dengan video call atau bagaimana, Ustaz? Nah, pernah saya baca, tapi karena ini mendadak, saya tidak ingat siapa itu. Yang jelas, beberapa ulama pernah berfatwa bolehnya nikah jarak jauh dengan telepon. Waktu itu masih belum ada video call ya, telepon. Tetapi dengan syarat-syarat. Di antaranya saksi-saksi yang persaksikan bahwa suara itu betul-betul suara walinya. Dan ini juga suara adalah suara orang tersebut yang dinikahkan. Sehingga di sana ada saksi yang mengenali suaranya, di sini juga ada saksi yang mengenali suaranya. Barakallahu fikum. Apalagi kalau dengan video call. Yang sebagian ulama membolehkan video call karena itu tidak terekam atau tidak tersimpan dalam keadaan secara langsung dan kemudian hilang. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang demikian tentunya lebih dari sekedar telepon. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya saksi tetap harus ada. Walaupun video call. Kan sudah terlihat wajahnya. Sudah terlihat. Tetap harus ada saksi yang mempersaksikan bahwa suara itu betul-betul suara dia. Wajahnya wajah dia. Oh ini bapaknya. Videonya terlihat. Ternyata bukan bapaknya. Bagaimana? Harus ada yang kenal kalau itu adalah bapaknya. Di pihak sini. Sebagaimana di pihak sana pun. Harus ada yang kenal bahwa itu memang si Alan atau si calon mantunya tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz Muhammad beserta keluarga. Amin wa iyakum. Izin bertanya, bagaimana kalau ada seorang suami menjadikan istrinya tulang punggung dalam keluarga, sementara suaminya kalau bekerja, kalau mau, iya, kalau tidak mau bekerja ya. Artinya, bekerja kalau mau, kalau tidak, iya tidak bekerja. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Naam, Ustaz. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terbalik. Yang menjadi tulang punggung adalah suaminya. bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian di hadapan manusia bahwa dia bertanggung jawab untuk menghidupi istrinya, bukan istrinya yang harus bertanggung jawab untuk menghidupi suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin bagi para wanita karena apa yang Allah lebihkan laki-laki di atas wanita dan karena apa yang mereka nafkahkan. Berarti suami yang memberikan nafkah dan menghidupi dan menjadi tulang punggung. Kecuali kalau memang wanita tersebut menjadikan dirinya tulang punggung tanpa disuruh, padahal sang suami orangnya santai, yang penting cukup bisa makan, selesai. Kemudian istrinya merasa kurang, kemudian dia, saya mau bekerja, saya mau cari maisha, dan sampai akhirnya dia lelah, capek, terus mengeluh, saya jadi tulang punggung, lo yang nyuruh siapa? Itu kecuali. Barakallahu fikum, kalau itu berarti salahnya dia. Mengapa dia memaksa harus kalau suami merasa bahwa nafkah yang dia dapatkan sudah cukup dan dia tidak kemudian memburu dunia dengan itu, barakallahu fikum, ya bagus-bagus saja. Jadilah istri yang bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suami. Tetapi kalau yang pertama tadi, maka kita katakan suami yang tidak bertanggung jawab. Dia santai-santai dalam keadaan istri tidak makan atau kurang makan, kurang pakaian, kurang sandang pangan, dan seterusnya. Maka ini tidak bertanggung jawab. Harus bertaubat pada Allah Ta'ala dan harus dia merubah sikapnya. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, bismillah, Afan ingin bertanya. Ada teman Ana di, dia sudah tua, sudah tahu ilmunya. Jika tinggal satu atap dengan ipar itu haram. Namun dia masih tinggal satu atap dengan alasan ada uzur. Bagaimana hukumnya? Apa dia berdosa? Jazakallahu khairan. Gimana pertanyaannya? Ulang ini, Sat. Bismillah. Alfan, Ana ingin bertanya. Ada teman Ana di, dia sudah tahu ilmunya jika tinggal satu atap dengan ipar itu haram. Ya. Namun dia masih tinggal satu atap dengan iparnya. Nah, dengan alasan ada uzur. Bagaimana hukumnya? Apakah dia berdosa? Jadi dia apa udurnya? Lagian kalimat satu atap itu tidak bisa dijelaskan. Kalau satu atap, tetapi tempatnya berbeda-beda, pintunya sendiri-sendiri, ya ada masalah. Walaupun atapnya sama. Jadi masalahnya, alham wal maut, barakallahu fikum. Alham wal maut itu adalah ucapan Rasulullah sebagai peringatan. Hati-hati, fitnahnya ipar itu sangat besar. Sehingga dikatakan ipar adalah kebinasaan. Al-maut. Sehingga jangan bergampang-gampang dengan saudara ipar. Itu yang perlu dinasehatkan. Sehingga kalau dia satu atap, tetapi yang masing-masing punya pintu sendiri-sendiri, dan tidak bertemu, di kamar mandi yang sama, atau di ruang yang sama, ya tentunya tidak mengapa. Tetapi kalau dia terus bertemu tiap hari, fahada haram, dan itu yang dikatakan al-maut, akan membawa kepada kebinasaan. Dia harus segera pindah dari sana, harus segera mandiri dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah. Afan, apakah benar istri si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan dalam satu rumah? Satu atap, cuman beda kamar saja. Jazakumullahu khairan. Allahu ta'ala alam, setahu saya tidak demikian. Satu atap bisa jadi, tetapi kamarnya berbeda-beda, iya, tapi pintunya juga berbeda-beda. Paham yang dimaksud? Artinya, mereka atau tempat-tempat itu dijuluki dalam Quran dengan hujurat. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati. Mereka-mereka yang memanggil engkau wahai Rasul dari balik hujurat. Hujurat itu kamar-kamar yang berjajar. Tetapi kamar itu seperti rumah. Pintunya sendiri-sendiri. Jadi kamar ada pintunya, ini kamar ada pintunya, ini kamar ada pintunya. Dan memang rumahnya Rasulullah SAW sekamar. Jangan dibayangkan seperti rumah kita, satu rumah tiga kamar begitu. Tidak. Ya rumahnya ya sekamar itu. Ini rumahnya Aisyah. Ini rumahnya Fulana. istri yang lain, ini rumahnya istri yang lain, tapi satu kamar. Barakallahu fikum. Sehingga bukan berarti satu rumah ada kamar-kamar-kamar begitu, tidak. Bahkan rumahnya pun dari tanah, dan Rasulullah SAW kalau mau sholat pun harus menggeser kaki Aisyah karena sempitnya rumah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.